karena juo ula di dinai mau kai janji ragu ko sanang batin ta seso ula di dinai mau kai janji ragu ko sanang batin ta seso Pangana sanang tiyo sabanta adiata bayang ragu jo urang pikiran melayang hanyo tatuju ka uda surang ragu jo urang pikiran melayang hanyo tatuju ka uda basuo dijapoi indah kata bo di antara kita kini ko nanti kini jadi sasalan diri sabanta adia tabayang ragu jo urang pikiran melayang hanyo tatuju ka uda surang ragu jo urang pikiran melayang hanyo tatuju ka uda surang lai kabasuo dijapoi indah kata bo di antara kita kini ko sama adi aman nanti kini jadi